Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan kubawa, walaupun harus kutelan lautan barat. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Tak